turun. Nah, semuanya. Ba'dukum li ba'din adu. Kemudian dari anak keturunan kamu menjadi musuh satu dengan lainnya. Padahal sebelumnya mendapatkan nikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Dengan satu perbuatan ma'asi. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dari surganya Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana dengan kita? Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita berbuat ma'asi. Terus menerus. Kepada Allah dan Rasul. Yang kedua. Iblis. Alaihi la'natullah. Wa il kulna lil malaika disjudu li Adam. Dan ketika kami perintahkan. Nah, lil malaika disjudu li Adam. Agar malaikah, para malaikah sujud kepada Adam. Fasajadu. Mereka semuanya sujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Aba. Enggan. Untuk sujud. Kepada Adam. Fakulna ya Adam. Inna hadha aduul laka wali zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Nah. Ketika nah iblis alaihi natullah enggan untuk sujud kepada Adam, maka Allah memperingatkan agar Adam dan Hawa berhati-hati dengan iblis ini. Bahkan iblis mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk neraka. Akan tetapi iblis bersumpah. Qala fa bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uhyinnahum ajma'in. Qala bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uhyinnahum ajma'in. Dan iblis ketika Allah ancam karena enggan satu permasalahan diperintahkan untuk sujud kepada Adam tidak mau, Allah masukkan ke dalam neraka tapi bersumpah untuk membuat perhiasan kepada manusia supaya dianggap perkara-perkara yang batil menjadi indah. Walau huyannahum ajma'in. Dan kami sesatkan mereka semuanya. Sumpah iblis. Untuk menyesatkan seluruh manusia tidak terkecuali. Nah. Karena satu perbuatan ma'asi. Allah perintahkan sujud kepada Adam tapi tidak mau. Kemudian dengan perbuatan ma'asi membuat pisahnya seorang bapak dengan seorang anak yang ia cintai. Nuh alaihi salatu wassalam seorang nabi yang mempunyai anak yang sangat ia cintai. Ya bunai irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, wahai anakku, mari kita naik kapal bersama dengan kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan kamu bersama dengan orang kafir. Nah, bagaimana jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabal. Dia mengatakan saya akan naik gunung. Ya simuni minal ma, ia menjaga diriku dari air banjir. Qala la asimal yauma, min amrillah illa marhamar. Tidak akan selamat pada hari ini dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang Allah kasih. Ayuhal hadirun, dengan sebab maasi sehingga Nuh alaihi salatu wassalam harus terpisah dengan anaknya. Nah, maka jangan diharap kalau kita mempunyai anak-anak yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya akan terus bersama kita. Jangan diharap. Kalau ingin kasih sayang berlangsung terus-menerus, jadikan anak-anak kalian untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik sehingga betul-betul berpegang teguh kepada Al-Kitab dan Sunnah. Demikian pula Nuh alaihi salatu wassalam berpisah dengan istrinya Lut. Nabi Lut juga berpisah dengan istrinya. Daraballahu mathalal ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah berikan perumpamaan pada orang kafir dengan istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina. Yang kedua istri tadi di bawah naungan enam hamba-hamba kami salihai. Keduanya hamba-hamba yang salih. Keduanya seorang nabi. Fa khanatahuma. Kemudian kedua istri tadi berkhianat. Tidak mau taat kepada Allah dan Rasul. Tidak mau taat kepada suami. Falam yughni anhuma min Allah shay'a. Maka dengan ini tidak akan bisa melepaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Naam, waqila dakhulan nar ma'dakhiri, dikatakan kepada dua istri. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Masuklah kalian berdua. Naam, ke dalam neraka. Bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahaya berbuat maksiat. Bahaya karena akan berpisah dengan istri kita yang kita cintai, dengan anak kita yang kita kasihani, ataupun dengan orang tua kita. Ibrahim alaihi salatu wassalam harus berpisah dengan bapaknya Azar. Namanya Azar. Akan tetapi karena bapaknya tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya, sehingga bapaknya harus masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ibrahim sebagai anaknya masuk surga Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan ini kita bisa mengambil fawaid yang besar, bahwasanya kedudukan, pangkat, keturunan tidak akan menjamin diri-diri kita untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, jangan diharap. Misalnya saja Affan, suami saya seorang ustaz, cukuplah suami saya yang mencari ilmu. Nah, atau istrinya yang menjadi ustazah, sudahlah istri saya saja yang mengajar. Nah, saya tidak perlu lagi. Nah, cukup. Nah, hal ini tidak akan menjamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun. Harus berpisah dengan bapaknya dan berpisah dengan ibunya. Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aina abi? Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Qala abuka finnar, bapakmu di neraka. Perkataan Rasulullah SAW ini, beliau tidak mengatakan kecuali ada wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Kenapa tahu demikian? Karena Allah berikan wahyu. Sehingga berikan jawaban abuka finnar. Ketika orang tadi mau berpaling dengan marah melihat jawaban Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memberikan jawaban kembali, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Nah, wa Abu Thalib, ayuhal hadirun, paman Rasulullah SAW, harus berpisah. Padahal ketika orang-orang kufar berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW, siapakah pelindungnya? Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Nah, akan tetapi dengan bantuan dan perlindungan ini semuanya tidak berfaedah, karena tidak Islam. Abu Thalib tidak Islam. Ketika Rasulullah SAW datang kepada Abu Thalib dan Abu Thalib sedang datang ajalnya, ya am kul kalimat ay la ilaha illallah uhajju laka indallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah sehingga pada hari kiamat saya bisa berhujjah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tetapi, nah, dua orang yang lainnya, orang kufar, mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci kepada agama Abdul Muttalib? Sehingga Rasulullah SAW berusaha untuk mengulang-ulanginya. Kedua orang ini juga berusaha untuk mengulang-ulanginya di akhir hayatnya. Ternyata Abu Thalib enggan untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sehingga Abu Thalib di neraka. Bahkan Rasulullah SAW berusaha untuk mendoakannya. Nah, sampai beliau mengatakan, falaula ana lakana fi dhahdahi ahli nar. Seandainya bukan saya, maka sungguh Abu Thalib ini di neraka yang paling bawah. Walaupun dia memperjuangkan Rasulullah SAW untuk selamat, memperjuangkan Rasulullah SAW untuk tidak terbunuh, memberikan bantuan dan lain sebagainya, tapi bantuan-bantuan ini semuanya tidak berfaedah. Sehingga dengan ini kita harus masuk Islam dulu. Ketika Hakim bin Hizam datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna kunna fil jahiliyah, ara'aita umuran kuntu atahannat fil jahiliyah min sadaqah wa ataqah wa silah ar-rahim, hal yang fa'li. Wahai Rasulullah SAW, ketika saya di masa jahiliyah, bagaimana pendapat kamu tentang perkara-perkara yang aku lakukan di masa jahiliyah dari perkara ibadah? Saya bersadaqah. Nah, saya memberikan budak. Saya menyambung silaturahim. Nah, apakah itu berfaedah? Jawab Rasulullah SAW, aslamta Alama aslafta min khair. Kamu masuk Islam? Kalau kamu masuk Islam, maka seluruh kebaikan-kebaikan di masa jahiliyah dihitung kebaikan. Sedangkan dosa-dosa dihapus. Ayuhal hadro, kenikmatan diberikan. Sehingga kalau ada orang-orang kufar yang dulu pernah sedekah, pernah infak, pernah menyambung silaturahim, ataupun yang lainnya, jadi perkara-perkara ibadah, dihitung kebaikan dengan syarat kalau dia masuk Islam. Sedangkan orang-orang setelah datangnya Rasulullah SAW tidak mau masuk Islam, maka pasti dan pasti akan menjadi penghuni neraka. Innalladzina kafaru min alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya enam orang-orang kafir dari Alkitab, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, orang-orang Kristen. Nah, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin. Innal ladzina kafaru min kitabi musyrikina fi nari jahannam, min neraka jahannam. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Ayuhal hadirun, dengan ayat ini tidak ada istilahnya. Naam, adanya hubungan kekerabatan antara orang kafir dan orang Islam tidak mungkin bisa bersatu. Antara orang-orang Islam dan orang kufar, dan orang-orang Islam negara yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang muslimin, di situ pasti Alkitab mendapatkan ketenangan. Akan tetapi dikala orang-orang dari kaum muslimin jumlahnya minoritas ataupun seimbang, maka kaum muslimin pasti tertindas. Wakil di semua tempat, Bosnia, Ambon sendiri, ataupun di Inggris, di Amerika, dan lain sebagainya. Akan tetapi Alkitab yang ada di Indonesia misalnya dilindungi. Walaupun kalau sebenarnya kaum muslimin mau berperang, mereka insya Allah terkalahkan dengan sekejap mata. Naam, di zaman Rasulullah SAW Allah berikan kemuliaan yang besar. Iyakum minkum misruna sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau kamu orang-orang jumlahnya 20 orang bisa mengalahkan 200. Wa iyakum minkum alfun yaghlibu alfaini bi'indillah. Wajakum minkum mi'atun yalifu alfa minal ladzina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun. Kalau kamu jumlahnya 100 orang bisa mengalahkan 1000 orang karena mereka itu tidak faqih. Al'ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah berikan kortingan, keringanan. Iyakum minkum mi'atun sabiratun yalifu mi'atai. Kalau kamu jumlahnya 100 bisa mengalahkan 200. Nah, 100 orang bisa mengalahkan 200, perbandingan 1 dibanding 2. Di zaman Rasulullah SAW 1 banding 10. Karena melihat keimanan dari kaum muslimin yang semakin lama semakin berkurang. Lain halnya dengan para sahabat yang keimanannya yang kuat, sehingga Allah berikan satu orang tidak boleh lari berhadapan dengan 10 orang kufar. Sekarang kalau bertemu satu orang dari kaum muslimin dengan 2 orang kufar, tidak boleh lari kecuali untuk mengatur siasat. Ayuhal hadirun, sekali lagi perjuangan pembelaan ma'am, sadaqah atau infak, silaturrahim, dan lain sebagainya dari perkara-perkara ibadah tidak berfaedah kecuali harus masuk Islam. Walladhi nafsi biadih la yasmu bi yahudi wala nasrani thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar. Demi zat yang diriku dalam tangannya, tidak mendengar seorang pun tentang diri saya, ya Rasulullah SAW, seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian tidak mau beriman kepadaku, kepada Rasulullah SAW, kecuali akan menjadi penghuni neraka. Nah, Al-Quran menjelaskan demikian, wal hadis juga menjelaskan demikian, hadis Abi Hurairah. Dengan apa kita kalau tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau tunduk kepada Al-Kitab wa Sunnah, apakah kita akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika para sahabat berjalan insani wajibah, faqala Rasulullah SAW, ta'rifuna hal wa ta'rifuna hadith. Ketika para sahabat sedang berjalan, tiba-tiba mendengar suara yang sangat keras. Ta'rifuna hadhi? Kamu mengetahui ini? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka semuanya menjawab, karena tidak punya ilmu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Hadha hajar. Atau hadhi hajarah. Hadha hajar. Ini adalah batu. Nah, umiya minas sama mundu sab'ina kharifan al-an ila qahriya. Bahwasanya ini adalah batu yang Allah jatuhkan dari langit semenjak 70 tahun yang lalu, sampai sekarang baru jatuh di dasar neraka. Kira-kira berapa kedalaman neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala? 6, 70 tahun. Allah lemparkan mana al-hajar baru sampai ke dasarnya dalam tempo 70 tahun. Lalu bagaimana kita melepaskan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin, ayyuhal ikhwah wa akhwat. Nah, kemudian kita lihat pula banyak Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Salamah bin Aqwa rawahu Muslim, anna rajulan akala inda Rasulullah SAW bishimari. Ketika ada seorang, sungguhnya ada seorang yang makan dengan tangan kiri. Nah, dengan tangan kiri. Bapak Rasulullah SAW, kul biyaminik, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati, saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Qala fama manahu illa al-kibr, tidak menghalangi ini kecuali orang yang sombong. Fama rafa'ahu ila fi, maka Allah berikan hukuman karena tidak mau makan dengan tangan kanan, sehingga tangannya menjadi naam tidak bisa diangkat, tidak bisa diturunkan, lumpuh tangannya, tidak bisa makan, tidak bisa pula menurunkan tangannya. Allah berikan azab. Padahal sekarang bagaimana antum melihat kaum muslimin yang memang sengaja orang-orang kufar untuk memberikan naam syubhah-syubhah, biar kaum muslimin meninggalkan ajaran Islam, sehingga kalau dalam warung-warung makan atau restoran dibikin yang kanan sendok, yang kiri garpu, sehingga makan dengan kedua tangannya. Yang hal ini jelas menyelisihi as-sunnah. Tidak boleh kita makan dengan tangan kiri. Inna syaitan yakul wa yashrab bisimali. Sungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Fala ta'kulu bisimalikum. Riwayat fala ta'kul bisimali. Fala ta'kul bisimal. Kalian jangan makan dengan tangan kiri. Larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aidan yang lebih mengerikan lagi, merasa asyik merokok dengan tangan kiri. Nah, sehingga jangan menganggap perkara sepele. Di dunia mungkin selamat, akan tapi di akhirat tidak akan selamat kecuali orang-orang yang Allah kasihan. Aywal hadru. Demikian contoh-contoh yang sangat banyak dari athar perbuatan maasi. Contoh yang lain, ketika Abdullah Nubal memberikan sebuah syair, ra'aitu dzunub tumitul qulub wa qad yurithu adzilla idmanuha wa tarku dzunub uhyal qulub wa khairu nafsika isyanuha. Saya melihat bahwasanya dosa-dosa itu bisa mematikan hati, bahkan terkadang kalau sampai dilakukan secara terus-menerus, membuat hina dan meninggalkan dosa, bisa menghidupkan hati, bahkan baik untuk diri kalian. Aywal hadru. Dengan banyaknya dosa-dosa membuat kaum muslimin hina. Oleh karena itulah orang-orang kufar berusaha untuk memalingkan kaum muslimin, berusaha betul-betul untuk membuat mereka kaum muslimin berbuat maksiat, minum-minuman keras, mendengarkan musik-musik, berzina, dansa, ataupun yang lainnya. Sehingga kalau sudah demikian, pasti dan pasti kaum muslimin akan mengalami kekalahan. Maka kisah ketika orang-orang Tartar datang ke Baghdad, yang Syekhul Islam Taimiyah melihat bahwasanya kaum muslimin tawaf di kubur-kubur, baca Quran di kubur, makan tanah kubur, minta keselamatan, minta kesejahteraan, minta rezeki, minta jodoh dan lain sebagainya di kubur. Qala innakum tuhzamun. Kamu akan dikalahkan. Nah, ternyata betul. Sehingga kaum muslimin pada waktu itu terbunuh dengan jumlah yang sangat besar. Terjadi perselisihan berapa jumlahnya. Sebagian menyebutkan 800 ribu kaum muslimin yang meninggal. Sebagian menyebutkan 1 juta kaum muslimin. Sebagian menyebutkan 1 juta setengah. Nah, pada waktu itu jumlah yang sangat besar karena perbuatan maasi. Kemudian Syekhul Islam mengumpulkan para pemuda-pemuda yang mengajarkan tauhid, mengajarkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ketika melihat demikian, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, innakum satunsarun. Kamu akan mendapatkan pertolongan. Ternyata betul. Setelah kaum muslimin mengalami kekalahan yang besar, namun ketika mereka kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah, Allah berikan pertolongan. Nah, demikian juga di Ambon, kalau terus menerus melakukan perbuatan maasi, suatu saat Allah akan berikan musibah yang lebih besar, tidak hanya sebesar sebagaimana tahun-tahun kemarin yang dibunuh oleh orang kufar, bahkan lebih besar. Wattaku fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, dan takutlah kalian kepada fitnah azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan menimpa kepada orang-orang yang zalim khusus, atau khusus kepada orang-orang yang zalim, akan tetapi menimpa kepada seluruh kaum muslimin, menimpa kepada orang-orang yang zalim, menimpa kepada orang-orang yang menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang berpegang teguh kepada Al-Kitab wa Sunnah. Itu pasti. Antum lihat bagaimana kejadian Aceh misalnya. Bagaimana Allah berikan ujian orang yang salat, orang yang minum khamr, orang yang berzina, orang yang sedekah, disamaratakan mereka terkena musibah. Demikian juga di Baghdad. Naam. Demikian juga di Afghanistan. Ketika mereka melakukan kesyirikan, Allah hancurkan. Sehingga naham dosa-dosa ini membuat kita hina, membuat matinya hati, sehingga melihat orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang main musik-musik, naham hati kita merasa senang. Bahkan antum lihat bagaimana keadaan yang sebenarnya kaum muslimin, mulai ba'dal maghrib, naham sampai datang maghrib lagi, atau dari subuh ke subuh, suara-suara rumah terdengar dengan suara musik-musik. Jarang mendengarkan mereka Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quranul Karim hanya sebatas hiasan di rak-rak mereka. Baca Al-Quran mungkin di bulan Ramadan saja, itu pun masih mending. Nah, tapi musik terus menerus. Wa minan nasi man yashtari lahu al-hadits liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang membeli, naam, lahu al-hadits, perkataan yang sia-sia, untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat lebih tahu bagaimana tafsiran ayat ini. Perkataan yang sia-sia ini apa? Mereka menafsirkan nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Ayuhal hadru. Tidak akan terkumpul orang yang suka membaca Al-Quranul Karim dengan orang yang suka melakukan nyanyian-nyanyian. Tidak akan terkumpul. Banyak qari dan qariah yang dulunya sibuk dengan Al-Quran, kemudian mereka menjadi penyanyi-penyanyi. Akibatnya mereka sibuk dengan nyanyian dan melupakan Al-Quranul Karim. Musibah. Kebanyakan kaum muslimin. Kalau orang dari kalangan kaum muslimin terus-menerus melakukan demikian, pasti dan pasti akan mengalami kehinaan dimanapun berada. Nah, ketika Baghdad mau digempur oleh Amerika, mereka melakukan nyanyian-nyanyian, perempuan-perempuan dan laki-laki campur baur, unjuk rasa, seraya melakukan nyanyian-nyanyian. Para ahli lain meneteskan air mata melihat demikian, karena tahu mereka bahwasanya Baghdad akan segera hancur. Dan ternyata wakil kenyataan, Baghdad hancur. Mereka sibuk dengan ya Husain, ya Husain, ya Husain. Naam, Husain, Husain dengan kapalnya atau dengan senjatanya. Perempuan-perempuan juga dengan nyanyiannya. Nah, kalau kita mau jaya, hindarkan perbuatan maksiat. Kembali kita kepada kitab sunnah sesuai dengan pemahaman salafun salih. Ayuhal hadirun, Kemudian bagi para pelajar yang mau berhasil dalam belajarnya, tidak akan bisa berhasil kecuali dengan menjauhi perbuatan maksiat. Syakautu ila waki suhahilti farsadani ila tarkil maasi falam innal ilm nur wa nurullah la yutalil asi. Imam Syafi'i, imam ahli sunnah wal jamaah, imam yang terkenal dengan hafalannya, imam ilmu fikih, imam ilmu nahw, beliau menghatamkan Al-Quranul Karim setiap harinya. Setiap hari khatam Al-Quranul Karim. Di bulan Ramadan, menghatamkan dua kali setiap harinya. Akan tetapi merasa jelek hafalannya, sehingga harus mengadu kepada gurunya Waqi Ibn Jarrah. Naam. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Maka, gurunya tadi Waqi Ibn Jarrah mengatakan, berikan petunjuk untuk meninggalkan perbuatan maasi. Fa'alam innal ilm nur. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yutalil asi. Dan ketahuilah bahwasanya cahaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maasi. Mereka punya syubhat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bisa hafal Al-Quranul Karim sementara mereka juga melakukan nyanyian-nyanyian? Harus diketahui bahwasanya Al-Quran akan bisa menyelakakan dirinya. Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah buat kamu ataupun kamu bahkan celaka dengan Al-Quran tadi karena berbuat maasi. Bisa kita lihat bahwasanya orang-orang yang berbuat demikian kadang-kadang diberikan ilmu, akan tetapi ilmunya tidak berfaedah. Bahkan ketika meninggal akan mendapatkan celaan. Nah, istidraj diberikan kepadanya. Akan tetapi untuk mendapatkan manfaat sama sekali tidak diberikan kepada orang berbuat maasi. Maka kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yang mau menghafal Al-Quranul Karim, menghafal Al-Sunnah, tinggalkan maasi. Karena berat. Kalau kita sibuk dengan perbuatan maasi, kita akan berat untuk menghafal Al-Quranul Karim. Hal mujarrab. Nah, sudah terbukti. Nah, ayuhal hadirun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tentunya memberikan jalan keluar bahwa kalau kita menginginkan kejayaan, menginginkan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kembali kepada kitab wa sunnah. Menawakkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berpegang teguh kepada Al-Kitab wa Sunnah. Akan tapi bukan hanya sebatas dengan pemahaman diri kita sendiri. Harus ada salafun salih. Karena kita tidak tahu asbab nuzul kecuali dengan para sahabat. Nah, kita tidak tahu bagaimana tafsiran ini. Jadi tadi masalah lahwal hadis kecuali dari sahabah. Kalau kita pahami sendiri, ya perkataan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, begitu saja menurut pendapat kita. Nah, tapi salafun shalih memberikan penjelasan bahwasanya lahwal hadis, perkataan yang sia-sia adalah nyanyian-nyanyian dan musik-musik. Nah, bahaya yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya mereka yang kalau terus-menerus berbuat maasi akan masuk neraka Allah azza wa jal. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudakhilhu nara khalidan fiha. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batasannya atau hukum-hukumnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Rebutan maaf. Dan jangan melihat besar dan kecilnya perbuatan maasi. Karena mungkin menurut pendapat kita, dosa tadi kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Bukhari Muslim. Marra Rasulullah SAW di kubrain. Rasulullah SAW melewati dua kubur. Qala innahuma la yu'adzaban. Sungguhnya keduanya mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan tidak diazab dengan dosa yang besar menurut pandangan mereka. Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Satu di antara dua orang tadi, karena kesana kemari bikin namimah. Naam, mengalihkan perkataan dengan tujuan untuk memberikan madarat kepada temannya tadi atau kepada kaum muslimin, namimah. Wa ammal akhar fa kana la yastatir min baulih. Adapun yang lainnya tidak mau menutup ketika kencing. Namun baul dari baulnya, kencingnya. Tafsiran yang pertama, tidak menutup kemaluannya ketika kencing. Sehingga banyak laki-laki dari kaum muslimin yang kencing di jalan, dilihat oleh perempuan-perempuan, tidak malu, kayak binatang. Nah, tafsiran yang lain, tidak mau membersihkan. Tidak mau cebok. Menurut pandangan manusia, perkara sepele. Nah, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Maka jangan melihat besar kecilnya dosa. Akan tetapi lihatlah kalian dosa dengan siapa? Kalian berdosa, lakukan perbuatan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Naam. Baik yang besar maupun yang kecil. Sehingga di mana pun berada, kita akan terus menerus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun. Insyaallah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah pada sesi berikutnya. Karena waktu sudah malam. Mudah-mudahan dengan bahaya ma'asi ini kita bisa mengambil ibrah untuk senantiasa meninggalkan perbuatan ma'asi, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, dan berpegang teguh kepada Al-Kitab wa Sunnah. Nasrullah salamah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.